desir angin menampahan rambut adine, sayonge mekabar endep ngusap enmuan adi nusa lebeli nampingin adi diastun rasa dingin nani unduk keasrian datu baturi metiosan sarang rebawan adine wenten kerasa sungsut reng hati itu lantas beli nyungunin matakon nadak sara adi nangis reng tangka beline adi nuturang unduk kekal tepuk oh, oh. Kocap ragan adi pacang kejam kepang sarang anak wani sane elena siap saja di subane berlinian nanging tan sida beli pacang menghalangin abesek pengacep beline dumadak je adi sida Zara adi tangis rintang kabeline adi nuturang unduk kekal tepuk oh, oh, oh. Kocap ragan nanti pacang kejang kepal sarang anak mani sani sara adi tangis rintang kabeline adi nuturang unduk kekal tepung oh, oh, oh. Kocap ragan adi pacang kejam kepan sarang anak